Panggita pasal 10 papitu. Ngaupu etu sambaang garita tongo pitumbaa malaika tonan joko tubu-tubu etu no mairi jaiku pada nanguli ka aku. Kamai mo iko, aku kana mompopo kita ka iko. Ivenu pesuku tora pabela ka besi bajinga, tone ka toko na mosu peto ue tonadean. Magau-magau ri dunia, narata no gau sala ante besi etu. Pada ia nanggeni manusia, nompasiala pokainguna no gau sala, nasimbaye batau nanggeni ruana, manginu sampai malangu. Naupu etu, aku nikeni malaika etu, ante kuasa nosa nagasan walatala, mpakarikarava baina. Risetu aku nanggita samba besi, tone savi saungu binata, tona leimpu kulina. Rinju maungu koro binata etu, naria nitulisin pengele-ngele sanga. Batuana sanga-sanga etu mpu-mpu numpaka kedi alatala. Binata etu vou, naria papitu balenggana, paderi balenggana etu, naria vou sampulu tanduna. Besi etu numpake baju tona lei, no galo na kamumu, toni parika ante ramba-ramba bulava, mutiara bo vatu-vatu na gaya tona sulimpu olina. Ripalena naria santonga sanggiri bulava, toni isi panginu tona jaa, bona ruto, tono bagambara po kainguna no gau sala. Rikirena nitulisi sanga tona kumba batua na ivei. Babe tona betena, indon besi-besi bajinga, petoom pengele-ngele po kaingu tona tantoru di dunia. Padeni kita ku besi etu na langu, sabana nanginu lein todea, topon para saya, bolei taun tanina, toni patesina, sabana batena numpangaku Yesus mo pue ira. Sangga nanggita besi etu, nate kajam pu moraraku. Pade nanguli mo malaika etu ka aku. No kuya iko nate kaja, nanggita besi etu, kana kupakanoto ka iko, batua na tona kumba, toni rapa kaiba besi etu, bobinata toni pesavina, tono balenga papitu, pada no tandu sampulu. Binata toni kita mu etu, na tubu no kolu, tapi bei-bei, da amana naria. Tapi ia kana meomba boumu, ngariara lopun dala, to da ana malani tudu kandala na etu. Maupu etu, ia kana rasuku sampai rikasai sain. Pada tau-tau tona tubu riara dunia, to da ani tulisi sangana, riara buku katubua, tempo dunia da apa ni pajadi alatala, ira kanampu-umpu maguma manggita binata itu. Sabana no kolu binata itu na tubu, vei-vei da amana naria, tapi ia kana miomba bali. Risei kita kana paralu pekiri to manoto. Pituangu balengga nu binata na jaa, ton pesabi besi itu, nomba gambara pituangu bulu, ni pomba bangu ngata. Pada pituangu balenga itu bo, nomba gambara pitu mbaa magau. Tapi lima mbaa anggarita tongo magau-magau itu, da amana no parenta. Sambada no parenta, pada magau ka pitu mbaana, da apa nompamula no parenta. Tapi ane ia marata, ia mu parenta aga sampalai. Binata to na tubu no kolu, pada bebei da amana naria, ia itu magau ka balumbaan. Tapi ia itu bo, sambang garita tongo magau pitumbaana pania. Kau puna, ia kana rasuku sampai rikasai-saina. Sampulu ongu tandu toni kita mu itu, numba gambara sampulu mba amagau, anu da apa numpa mula mu parenta. Ira kana rabaika kuasa, mu parenta mu sangganing-gani ante binata itu, saja kasaina. Ira itu nusa ongu patuju. Ira kana membabaika roso, bo kuasa po parenta ira kabinata na jaa itu. Pada ira kana musi balik ana bimba, tapi ana bimba itu kana membadagi ira, sabana ia mo pue no pura-pura pue, pada magau no pura-pura magau. Pada no sangganing-gani ante ana bimba itu, kana maria vo to pantuki ia, to ni pokio na boni pelisina, to na tutu nantuki ia. Naupu itu, nanguli vo mo malaika itu ka aku. Uwe na dea toni kita mupania, tona mosu besi bajinga itu, namba gambara tau-tau ngarin jumongu dunia. Todea-todea ngarin umbang-umbang ngata. Tono te sampe ngele-ngele basari dunia. Sampulung ba magau, bobinata naja atau nikitamu itu. Karena memporau rara besi itu. Ira karena memba ago pura-pura nuapa tunariari jaina. Pada mempalamba ia nelaya. Pada ira karena manggoni isi-isi koro besi itu. Pada mempalabu vata baku riara apu sampai maupu. Itu pura-pura karena majadi. Saban ala talamo tonom pakasaungu pekiri ira. Ala ira mempobia nianu ala talam boto. Ia numpaka saungu rara ira. Membawai kuasa ira ka binata naja itu. Ala binata itu muparenta. Sampai madupa pura nuapa tunitesa ala tala. Pada besi tunikitamu itu. Numpa gambara ngata bete. Tonom parenta pura-pura magau di dunia.